الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب رجلنا بجرا كتاري كتاب فتح المجيد باب يكن كسكوله قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دونه bab apa-apa yang datang keterangannya bahwa al-ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh menjadikannya berhala yang disembah selain Allah. Baik. Sahih betul bahwa kita diperintah untuk memuliakan orang saleh. Orang yang baik kita hormat, kita muliakan. Baik. Kita junjung tinggi. Tapi bukan mengkultuskannya. Ini perlu kita ingat. Bukan mengkultuskannya, menganggapnya suci. Barakallahu fikum. Karena perbuatan berlebih-lebihan terhadap orang saleh ini akan menjadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Kuburannya sebagai yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya berhala. Perkelabik. Sonam itu patung, wasan itu semua yang disembah. Perkelabik yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Perkelabikum selain patung, yang mana wasanan, kuburan, apakah itu pohon, apakah itu batu, monumen atau apapun namanya wasanan. Perkelabik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburi salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab apa-apa datang keterangannya dari Rasulullah bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh menjadikannya berhala yang disembah selain Allah. Rawa Malik fi al-Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, la taj'al qabri, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Begitu besar murka Allah Subhanahu wa taala atas kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Barakallahu fiik. Mengerikan barakallahu fiik. Asyar hadzal hadits rawahu Malik mursala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal an Yazid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah qala al hadits. Rawahu Ibnu Abi Syaibah fi musannafihi an Ibnu Ajlan an Zaid bin Aslam bihi wa lam yadhkur Atha wa rawahu al Bazzar an Zaid an Atha an Abi Sa'id al Khudri marfu'a. Barakallahu fiik. Walahu syahid an Imam Ahmad bi sanadih, dan ada sanad dukung dari Al-Imam Ahmad dalam musnadnya an Suhail ibn Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah rafa'ahu, yakni sampai ke Rasulullah. Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Laknat Allah atas kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Qauluhu rawa Malik fil Muwatta wal Imam Malik ibn Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbahi. Ini nasabnya al-Imam Malik. Abu Abdullah al-Madani. Ini hanya Abu Abdullah. Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah. Imam kota Madinah. Wahdu a'immat al-arba'ah, salah satu di antara empat imam yang dijadikan panutan. Wahdu al-mutqinin lil hadis, dan beliau termasuk salah satu dari ahli hadis yang mutqin. Taqala al-Bukhari as-sahul asanadi mad, sampai Imam Malik sampai Imam Bukhari sendiri mengatakan as-sahul asani di Malik An-Nafi an Ibn Umar. Termasuk sanad yang paling sahih adalah Malik Nabi Ibn Umar. mata sanad tisih wa sab'ina wa mi'ah, dia meninggal dunia di tahun 179 Hijriah wa kana mauliduhu sanad 93. Beliau lahir di tahun 93 Hijriah. Wakila arba wa tis'in, ada yang mengatakan 94. Qala al-Waqidi balaga tis'ina sana, beliau berumur sampai 90 tahun. Barakallahu fikum. Qauluhu Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Ucapan Rasulullah, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah-sembah orang. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak dan ini sudah dilewati oleh umat-umat terdahulu. Kuburan Nabi mereka, mereka permegah, mereka bangun dan melakukan ibadah, sehingga kuburan itu yang diibadahi. Orang ruku sujud ke kuburan itu, orang meminta ke kuburan itu, orang berkelabik istighasa ke kuburan itu, ya wali fulan tolong saya, ya wali fulan berikan saya, ya wali fulan, dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Qala qalistajaba Allahu li qawlu Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad, qalistajaba Allahu du'a. Allah menerima doa nabinya. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa hatahu bi thalathatil judrani hatta gadat arja'uha bi du'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani. Ajabah Rabbul Alamin doa-doa-ahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa nabinya, wa ahatahu bi thalathatil judrani, dengan berupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berada di wilayah masjid, walaupun Rasulullah tidak dikubur di dalam masjid. Ingat, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya tidak di dalam masjid, tapi di luar masjid. Kuburan beliau Abu Bakar kemudian Umar itu berada di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, demikian juga para sahabatnya semuanya wafat, kemudian para tabi'in wafat. Akhirnya penguasa di zaman itu pengen melakukan perluasan Masjid Nabawi. Ya walaupun dinasihati agar supaya tidak dimasukkan kuburan beliau ke dalam masjid, ya yang namanya penguasa ya jadinya ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan karena mereka yang berkuasa. Walhasil para a'imma, para penguasa kaum muslimin, akhirnya mereka tidak bisa mengeluarkan kembali kuburan itu dari area masjid karena khawatir celaan orang, tuduhan-tuduhan buruk terhadap mereka. Walhasil jadilah pemerintah membuat bangunan yang bentuknya segitiga sehingga tidak ada orang yang menghadap ke kuburan. Maka dikatakan di sini wa hatahu bi thalathati judrani hatta gadat arja'uha bi du'ai. Barakallahu. Dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi izzatin wa himayatin wa siyani. Akhirnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga, betul-betul terawat, sehingga tidak ada orang yang menjadikannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang macam-macam di situ, barakallahu fikum, mereka langsung ditutup. Karena memang ada area yang boleh orang melakukan ziarah di kuburan beliau alaihi salatu wasallam. Cuma sambil lewat. Satu jalur masuk sana keluar sana. Barakallahu. Mau memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Barakallahu. Kemudian yang lewat. Kalau ada yang mau patung di situ komat kamit panjang-panjang, wah, ya langsung diusir sama barakallahu. Sama askar. Allah al-musta'an. Jika betul-betul terjaga dari apa? Dari ulah orang-orang yang mau menyembah. Digitukan saja masih saja banyak orang-orang apa? Membuat bait-bait syair, yang menunjukkan bahwa mereka pengennya menyembah Muhammad alaihissalatu. Antum dengar lagu-lagu ini yang banyak diputar-putarin di Allah Allah agisna ya Rasulullah, ya kan? Dijanjikan oleh perempuan, diputar di angkot, diputar di masjid kalau kerja bakti. Allah Allah agisna ya Rasulullah, yang diminta istighatsah adalah siapa? Rasulullah. Ini syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Istighatsah itu adalah ibadah. Tapi barakallahu bikum. Sama dengan doa. Doa adalah ibadah. Kapan Anda berdoa meminta kepada selain Allah, sama seperti Anda rukuk sujud di hadapan. Barakallahu bikum. Ya, kaum muslimin senang-senang saja dengarnya nyanyian, apalagi perempuan yang melantunkannya dengan suara yang mendayu-dayu. Barakallahu fiik. Padahal artinya itu sangat mengerikan. Menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Wa dalal al hadits 'ala anna kabaran Nabi SAW lau'u bidala kana wathana. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kuburan Nabi SAW seandainya disembah oleh orang, maka dia jadi berhala. Lakin hamahullahu ta'ala bima hala bainahu wa bainan nas, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kuburan beliau yang menghalangi orang-orang dengan dari melakukan ibadah. Fala yusalu ilaihi, sehingga orang tidak bisa menghadap kuburan Rasulullah. Wadal hadithu ala annal wathana huwa ma yubashirul abidu minal kuburi wat tawabit alladhi alaiha waqad azumatil fitnatu bil kuburi bita'zimiha wa ibadatiha. Taib. Wadal hadithu ala annal wathan itu berhala, huwa ma yubashirul ibad al abidu minal kubur, apa-apa yang diibadahi langsung oleh seseorang dari kuburan yang disembah. Wattawabit, tabut, barakallahu fikum, allati alaiha, yakni sesuatu yang ada di atas kuburan itu. Barakallahu fikum. Wa qad adhumatil fitnatu bil kuburi bi ta'zimiha, dan telah menjadi sangat besar fitnahnya kuburan ini dengan mengagung-agungkannya dan mengibadahinya. Subhanallah. Mereka bernadar di sana, mereka menyembelih di sana, mereka tawaf bahkan haji di sana. Di kuburan tertentu orang tawaf. Barakallahu fiik. Mereka melakukan ibadah haji, bahkan mereka membuat buku khusus. Manasikul haji 'inda qabri fulan. Manasik haji di kuburan Syekh fulan, al-wali fulan. Baik. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa antum idza labisatum fitnatun yahrumu fiha al-kabiru wa yanshahu fiha as-saghiru tajri 'ala an-nasi yattakhidunaha sunnatan idza guyirat ila guyiratis sunnah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa antum, bagaimana kondisi kalian kalau kalian diliputi oleh fitnah, menjadi tua orang-orang di atas fitnah itu, jadi renta dia, yang syaufiha sagir, dan anak kecil pun menjadi dewasa besar di atas apa? Di atas fitnah itu. Tajri ala nasi yattakhidunaha sunnatan, fitnah itu justru dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. Baik. Penyimpangan itu dianggap kebaikan dan kebiasaan baik. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak ketahui kecuali itu. Tumbuh besar di atas itu. Dari sejak kecil sudah dibawa ke kuburan. Nah, kau minta juga apa yang mau minta nak? Ini orang soleh ini hebat sekali dia. Orang minta apa juga dia mau kasih. Atur. Anak-anak dididik dari sejak kecil. Barakallahu fiik. Tinggal sedikit apa-apa di kuburan. Di kuburan, di kuburan. Bukan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau apa-apa di kuburan. Dikit-dikit kuburan. Bukan kita anti kuburan. Silakan, kata Rasulullah SAW, ini kuntunah itu ziarah di kubur. Dulunya aku pernah memerintah melarang kalian ziarah kubur. Wazurwala napa inahu tadzakirukumul akhirah. Silakan ziarahi kuburan sekarang karena dia akan mengingatkan kalian akan urusan akhirat. Jadi orang ziarah kubur ini atau datang ke kuburan ini ada tiga. Pertama menziarahinya dan mendoakannya agar supaya mereka diampuni oleh Allah. Barakallahu fikum dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum. Oh, ini ziarah sunnah. Ziarah bid'iyah ketika dia datang ke sana berdoa kepada Allah. Baik, dengan harapan bahwa doanya dikabulkan karena dia berdoa di sisi wali fulan. Ini bid'ah. Kemudian yang ketiga, ziarah syirkiyah, ziarah yang merupakan ziarah syirk. Dia tidak meminta kepada Allah tapi meminta kepada wali, ya wali fulan tolong saya. Barakallahu fikum. Ya wali fulan tolong berikan ruku sujud saya. Dia menyembelih, dia bernazar di situ. Untuk wali fulan, maka itulah ziarah syirkiyah. Allahu musta'an. Baik. Kata Ibnu Mas'ud, tajri 'alan nasi yattakhidunaha sunnatan, menjadi biasa kondisi ini atas manusia dan sehingga mereka menjadikannya sunnah. Idza guyirat ila guyirat sunnah. Kalau mau dirubah mereka akan mengatakan sudah dirubah sunnah, sudah dirubah petunjuk ini. Wa li khawfil fitnah naha Umar radhiyallahu anhu an tatabbu'i atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena takutnya Umar radhiyallahu taala anhu umat ini terkena fitnah, maka Rasulullah sallallahu, maka beliau yakni Umar radhiyallahu taala melarang orang-orang mencari-cari tahu bekas-bekas Nabi. Barakallahu fikum. Ala ibn Wadhah sami'tu Isa bin Yunus yaqulu amara Umar bin Khattab bi qat'i syajarati allati buya tahtahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkata Ibnu Wadhah, aku mendengar dari Isa bin Yunus berkata Umar bin Khattab memerintahkan untuk memotong pohon yang di bawah pohon itu Rasulullah membaiat saudaranya, sahabat-sahabatnya dan sahabatnya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakata'aha, maka Umar pun memotongnya. Baik. Kenapa? Lianna nasa kanu yadhabuna fa yusalluna tahtaha. Karena orang-orang pada datang ke pohon itu dan sholat di bawahnya. Barakallahu fikum. Alasannya bahwa dulunya di sini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Rasulullah sallallahu membaiat para sahabat. Dan para sahabat berbaiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khafa alaihim fitnah, maka Umar khawatir fitnah ini terjadi. Orang-orang nanti akan meminta dan mengibadahi siapa? Pohon ini nanti. Ya disuruh ditembang. Qala al-Ma'rur ibn Suwaid sallaitu ma'a Umar bin Khattab bi tariq Makkah. Berkata al-Ma'rur ibn Suwaid, aku salat bersama dengan Umar di jalan menuju Makkah. Salat subuh. Thumma ra'anna sayadhabuna madahib. Kemudian Umar melihat orang-orang pada ramai-ramai menuju satu tempat. Faqala aina yadhhabu haula? Kata Umar, mau kemana mereka-mereka itu? Fakila ya amiral mu'minin, masjidun salla bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum yusalluna bihi. Ya amiral mu'minin, masjid yang dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat padanya, ini tempat yang dulunya Rasulullah salat padanya. Fahum yusalluna bihi, maka mereka pun salat tempat itu. Faqala inna ma halaka man kana qablakum bi mithli hadza. Rasulullah, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena seperti ini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim wa yattakhidunaha kana'isa wa bi'a. Dulunya orang-orang dahulu kala mencari-cari tahu bekas-bekas nabi mereka dan mereka membangun kanisah-kanisah mereka, gereja-gereja mereka dan rumah-rumah ibadah mereka di bekas-bekas nabi tersebut. Faman adrakathu shalatu fi hadhihi almasajid falyusalli wa man la falyamti wa la yata'ammad. Kata beliau, maka barang siapa yang ditemui oleh waktu salat di masjid ini silakan dia salat. Kalau tidak maka silakan lewat, tidak perlu repot-repot salat di sini. Barakallahu fik. Sesuatu yang tidak ada keutamaannya tidak perlu. Barakallahu fik. Subhanallah. Seperti Jabal Arafah, Masjid Arafah yang ada di Arafah. Yang ada tugunya. Tidak ada keutamaannya orang yang naik. Barakallahu fiik. Tapi karena keyakinan-keyakinan tertentu yang diyakini oleh orang-orang, maka mau tidak mau mereka harus mendatanginya. Tapi ada keyakinan yang diajar-ajarkan oleh orang-orang, wallahu alam, berbagai macam keyakinan mereka. Baik. Sehingga mereka memaksa diri untuk naik ke Jabal Nur, Jabal Arab. Baik. Osa dia, kepanasan dia, tetap dia memaksa diri untuk naik. Tidak ada sama sekali keutamaan. Allah al-Mustaf. Dan dari situ dia panggil semua saudara-saudaranya naik haji. Baik. Karena sudah dipesan, kalau kau naik haji, kau panggil aku di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Oh iya, nanti. Nanti panggil panggung semua. Kalau dia sudah, nanti sudah di atas sana, ini haji di sini. Jadi dia panggil semua sahabat. Entah di mana, manggilnya kemana. Barakallahu fiik. Suruh mendaftar, jangan panggil-panggil begitu. Suruh mendaftar. Dan doakan. Karena memanggil-manggil begitu seperti orang dungu, tidak ada contohnya. Barakallahu fiik. Doakan dia di tempat-tempat mustajab dan barakallahu fiikum di waktu-waktu yang mustajab, ya Allah, mudahkanlah rezekinya si fulan untuk dia juga bisa naik haji atau umrah. Begitu modelnya, dan suruh daftar dia atau mencari baik-baik. Suruh kumpul itu doi kong daftar atau naik umrah. Kalau ternyata untuk menanti keberangkatan haji masih menanti waktu yang sangat lama, ya silakan umrah. Wala hasil barakallahu fikum, terkadang orang melakukan perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dan justru dia mati-matian untuk melakukan, sementara ada yang begitu jelas mereka enggan untuk melakukannya. Kita harus sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.